Cinta memanggilmu, kau ikuti kemana ia pergi. Walau jalan terjal berliku, walau perih selalu menunggu. Cintamu butakan matamu dan hatimu. Oh, oh. Harusnya cintamu buka pintu kalbumu. Oh, cinta adalah misteri kita, hanya sayapnya merangkumu dan pisau tajam siap melukaimu. Harusnya cintamu buka pintu kalbumu.